Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukumnya asuransi? Misal asuransi hari tua atau asuransi pendidikan anak. Asuransi yang mubah itu cuma dua. Asuransi yang mubah cuma dua. Kalau dia mengikuti konsep seperti ini, maka hukumnya boleh. Pertama, asuransi yang mantap. Mantap itu mangan tabungan. Sehingga apa yang didapatkan oleh anggota sama dengan premi yang pernah dibayarkan. Karena itu pada saat anggota ini bayar asuransi, niatnya murni nabung. Kemudian dikumpulkan, terus nanti di akhir dikasihkan. Persis sesuai dengan nilai premi yang dibayarkan. Ini asuransi mantap ya. Makan tabungan. Yang kedua, asuransi sosial. Asuransi iuran. Sebagai contoh, misalnya dalam sebuah RT atau dalam sebuah kampung, di situ ada iuran 5.000 per bulan untuk iuran kematian. Sehingga nanti kalau ada salah satu di antara warga kampung ini yang meninggal dunia, maka dana ini akan disalurkan ke mereka yang meninggal dunia sebagai bentuk santunan. Baik. Kira-kira kalau misalnya Anda terlibat di sana, Pak, ikut Pak, itu Pak, lumayan Pak, nanti kalau dapat 500.000, bayarnya cuma berapa? 5.000. Kira-kira ketika Anda ikut, baik saya tak ikut, kemudian kita bayar 5.000. Terus harap-harap, mugo-mugo ulan depan aku sing entuk. Ada kayak gitu? Ada Pak? Ada ya? Berarti harap-harap bojone mah mati kan gitu ya? Aku sing entuk kan berarti bojone sing mati. Itu kalau istrinya tahu ngamuk. Karena itu hadirin makan Allah, pada saat orang ini bayar 5.000, apa harapan dia? Semoga dana ini bisa dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan. Bukan dia berharap semoga nanti bulan depan giliran saya. Karena berarti harap-harap mati. Nah, itulah yang disebut dengan asuransi sosial. Praktek ini pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Bani Asy'ari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji orang-orang Asy'ariyun. Orang-orang Asy'ariyun itu kalau kekurangan makanan, mereka mengumpulkan sisa-sisa makanan di dalam sebuah kain lalu dicacah-cacah. Setelah itu dibagi rata. Sehingga mereka ada yang ngasih setengah roti, ada yang seperempat roti, ada yang satu roti, ada yang cuma secuil kecil. Pada saat bayar gak sama, padahal pada saat menerima sama. Dan ini diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan fa'ana minhum wa hum minni. Saya bagian dari mereka dan mereka bagian dari saya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan yang seperti ini. Inilah yang jadi dalil oleh para ulama prinsip asuransi yang sosial, yaitu asuransi yang niat dari awal untuk beramal bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan. Nah, donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.